biar ku robek, robek saja kertas ini, agar tak pernah lagi ku tulis suratku untukmu di sana. Habis percuma suratku satu pun tak pernah kau balas. Biar ku bakar saja gambar kita yang ada di sini di dinding kamarku, agar tak menangis mataku memandangnya, agar tak sakit hatiku melihatnya. Kau yang begitu aku dambakan, pergi tak pernah ingat kembali. Kalau salah katakan apa salahku, kalau benci katakan mengapa benci. Punya mata, punya hati dan telinga, mengapa kau tak begitu aku dambakan, pergi tak pernah